pas, ora kurang ora lebih. Begitu bangun rumah, jadi kurang ambo ya. Minta itu enggak usah apa? Tanggung-tanggung. Ya. Tapi ya sing member poe. Unjol sedesa ya Allah. Sing member poe. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apalagi urusan akhirat jangan pasang target yang terlalu rendah. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan apa? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Pundi niku surga Firdaus? Surga yang paling tinggi. Jadi keliru ada sebagian orang mengatakan ya Allah nang emperane surga ora apa-apa. Enggak keliru, jangan seperti itu. Jangan. Kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Ya. Jadi kita diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau urusan akhirat itu targetnya yang tinggi. Ya. Tapi kebanyakan manusia target tinggi itu kalau urusan dunia. Nek urusan akhirat, lais biasa bayar. Orang jamaah nang masjid, nang omah kan lumayan oleh pahala siji. Lu nang masjid pitu likur orang apa ponyong siji bayar lah. Bayangkan, kalau urusan apa? Akhirat, targetnya rendah banget. Ya. Coba giliran urusan dunia. Kalau digaji pitu likur juta, pasti juta. Milih yang mana? Ya pitu likur ya. Bayangkan, kalau masalah dunia targetnya dipasang tinggi-tinggi, kalau urusan akhirat targetnya rendah sekali. Subhanallah, jangan seperti itu. Ya. Apapun kebutuhan kita, mintalah sama Allah. Walaupun itu sesuatu yang remeh. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Ibn Hibban, sebagian ulama mendhaifkan seperti Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah kalian minta apapun kebutuhannya kepada Allah. Kalian punya kebutuhan apapun, minta kepada Allah. Kemudian dilanjutkan apa? Hatta yas'ala shis'ana'lihi idhan qata. Sekalipun hajat dia, kebutuhan dia itu adalah sandal, itu apa nih? Jepit. Jepit. Ya, sandal jepit. Sekalipun kebutuhan kalian itu adalah jepit sandal kalian putus. Jadi seandainya sandal jepit yang jenengan tugel, mintalah kepada Allah. Tahu ana sing gawe? Hah? Ada atau tidak? Oh. Jarang di antara kita. Pedot buang. Enggak tahu panjenengan masih melakukan atau tidak. Dulu kita masih melakukan pakai apa? Bukan paku, peniti. Sekarang udah jarang sekali orang seperti itu. Ya, oh selalu cedepit murah. Cukup mani. Diajarkan dalam hadis tadi, dalam urusan sekecil sandal jepit yang putus, kita disuruh minta sama Allah. Apalagi lebih besar. Ya. Ketika kita minta itu bukan berarti kemudian kita enggak usaha. Usaha. Ya. Tetap usaha. Kayak tadi pakai apa? Peniti. Bukan kemudian ya Allah sadarku pedot. Kaya kepriwe. Pedot ya Allah kepriwe. Kaya kepriwe. Udah kaya kue. Kepriwa kepriwe. Dok. Enggak. Usaha ngapain gitu loh. Ya. Mungkin setelah itu dikasih rezeki sama Allah. Sehingga bisa beli. Sandal yang baru, ya. Dalam urusan sekecil itu pun kita disuruh minta sama Allah SWT. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama, akan tetapi kandungan dari hadis tadi benar.